السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh, dan ini merupakan rezeki yang tidak ternilai oleh harta dunia, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki berupa harta atau berupa duniawi diberikan kepada siapa saja, orang yang beriman dan kepada orang kafir. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat iman, nikmat amal soleh hanya kepada orang-orang yang Allah cintai, yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan. Qul yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya beri petunjuk untuk mendapatkan petunjuk, yashrah sadrahu lil-islam, terbuka dadanya terhadap Islam, terbuka dadanya terhadap nasihat, nasihat-nasihat. Walaupun terkadang di sebagian manusia terasa sempit nasihat-nasihat tersebut karena mengenai dirinya, tetapi dia berusaha. Itu yang dimaksud yashrah sadrahu lil-islam. Ada lagi, memang tidak ada tujuan lain dan tidak ada kepentingan lain kecuali tunduk kepada syariat ini, terbuka dadanya terhadap Islam, baik itu nasihat mengenai dirinya atau tidak mengenai dirinya. Kondisinya sama, yaitu yashrah sadrahu lil-islam. Ini salah satu tanda orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kepadanya hidayah. وَمَنْ يُرِدْ أَيُّهِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya tersesat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dadanya ini dhayyiqan, sempit. Ketika mendengar ayat, mendengar hadis Nabi SAW, mendengar nasihat, sempit dadanya, harajan. Ibnu Abbas menjelaskan tentang makna haraj, yaitu ketika engkau berada di lapangan luas, kemudian masuk ke sebuah hutan yang di situ pohonnya sangat banyak sekali, sempit. Masuk ke situ sulit karena saking banyaknya, seperti apa, hutan bambu misalnya. Itu haraj. Jadi bisa dimaknai dadanya ini sempit dan sulit sekali menerima kebenaran. Tidak terbuka dadanya. Ij'al lahu sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'alu fis sama, seolah-olah dia ini naik ke langit. Orang kalau naik gunung, itu baru berapa menit sudah capainya, bukan main. Naik nanjak ini. Ini ke langit, yas'alu fis sama. Semua itu menunjukkan tentang sulitnya hati dia menerima kebenaran. Beratnya dia menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itulah tanda orang yang Allah kehendaki kepadanya kesesatan. Wallahu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang semacam ini atau sifat seperti ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita orang-orang yang terbuka dada-dada kita terhadap Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan risalah alamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, risalah yang berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini beliau ingin menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu an-nuzul. Beliau berkata, wa ila as-sama'i bi ghairi kayfin yanzilu, dan menuju langit dunia tanpa kayf, yanzilu Allah Subhanahu wa taala turun. Yani di bait ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia bila kaifin, tanpa kita melakukan kaifiyah, tanpa kita membayangkan bagaimana hakikat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini sebagaimana sudah kita jelaskan di awal-awal, dalam mengimani sifat Allah sebagaimana mengimani sifat al-istiwa, yang hal ini pernah disampaikan oleh Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum wal-kayfiyatu majhul, wal-imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'ah. Istiwa itu adalah jelas maknanya, ma'lum, dan kayfiyatnya majhul, tidak diketahui, karena itu perkara yang gaib. Wal-imanu bihi wajib, beriman terhadapnya wajib, wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya, tentang kaifiyahnya, tentang hakikatnya, ini merupakan perkara yang bid'ah. Maka kaidah ini berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat an-nuzul, yaitu sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Walaupun di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya turun ke langit dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turun menampakkan dirinya ke penghuni surga, seperti yang sudah kita jelaskan ketika menjelaskan tentang sifatul jannah, nah, di hadis yang panjang, yang mana di situ melihat Allah Subhanahu wa taala para nabiyyin wasyuhada wassalihin, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pada saat itu turun menampakkan kepada mereka. Kemudian penjelasan tentang an-nuzul, pertama adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya, ila sama'i dunya, hina yabqa thuluthul lailil akhir, fayaqulu man yad'uni fastajibu lahu, man yas'aluni fa'udhihi, man yastaghfiruni fa'udhihi lahu." Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia ini yaitu langit yang berdekatan dengan dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yad'uni astajibu lahu." Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. "Man yas'aluni fa'utihi." Yang tadi apa? Yang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. "Man yas'aluni bi," siapa yang, barang siapa yang meminta kepadaku, "fa'utihi," maka aku akan memberinya. "Man yastaghfiruni," "man yastaghfiruni fa'ughfiru lahu," barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Yang jadi sahih di sini adalah yanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'i dunya, ke langit dunia. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah turun atau turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan hadis-hadis yang semisal ini banyak sekali. Hadis-hadis yang semisal ini banyak sekali di antaranya adalah seperti hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Ajuri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaftahu abwaab as-sama'i fi thuluthil lail bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit pada sepertiga malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Fa yahbitu ila as-sama'i dunya, maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Fa yabsutu yadayhi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya. Fa yaqulu ala 'abdun yas'aluni fa'utiyahu, adakah hambaku atau adakah seorang hamba yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepadanya. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai munculnya fajar shadiq, yaitu subuh, sampai waktu subuh. Di sini ada sedikit faedah, yaitu perawi di antara rawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu yang bernama Khalid. Ibnu Abdullah Al-Hajari. Ini termasuk keajaiban, keajaiban Salafus Salih. Apa yang dia lakukan? Kana yazinu nafsahu thumma yatasaddaq bi fiddatin ala wazni nafsihi arba' marat. Jadi dia ini menimbang badannya, ditimbang. Setelah ditimbang, kemudian dia bersedekah dengan perak seberat badannya 4 kali lipat. Subhanallah. Ini min ajaib, dari keajaiban para salaf yang kita ini sungguh tidak mampu contoh mereka. Ya, setidaknya kita bisa mencontoh mereka sebagiannya atau sebagian kecilnya. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun, yaitu ketika Yaum Arafah. Yaum Arafah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni berkata Ummu Salamah radhiyallahu anhu, "Ni'mal yaum yaum Arafah." Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. "Yanzi'u fihi Rabbul 'Izza ila samai dunya." Pada waktu itu turun Rabbul 'Izza, Rabbnya kemuliaan yang memiliki kemuliaan, ila samai dunya, ke langit dunia. Terjadi khilaf di antara ulama tentang hadis ini. Apakah hadis ini marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mauqufun inda Ummi Salamah? Apakah hadis ini marfu' sampai kepada Nabi atau hanya mauquf, yaitu hanya sampai kepada Ummi Salamah? Terjadi khilaf di antara ulama Sebagian mereka merojihkan bahwasanya hadis ini mauquf, yaitu sampai kepada Ummu Salamah. Akan tetapi hal ini merupakan perkara yang tidak bisa dikatakan dengan akal. Maka ulama mengatakan walaupun mauquf kepada Ummu Salamah, tetapi hukumnya adalah hukum rafa', hukum marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah hadis ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin Ummu Salamah ini berbicara perkara seperti ini dengan akalnya. Pasti dia mendapatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang sahabat yang mulia, apalagi ini merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, tidak sembarangan berbicara. Dan yang dibicarakan ini tidak bisa diungkapkan dengan akal kecuali berdasarkan wahyu atau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas tentang al-kursi, yang beliau mengatakan bahwasanya kursi tersebut merupakan tempat kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini mauquf kepada Abdullah bin Abbas, tetapi hukumnya hukum marfu, hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada yang menguatkan tentang hadis ini, yang yaitu hadis yang sahih marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz dunu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mendekat, dengan lafaz mendekat. Kalau di sini mendapat dengan lafaz yang zilu, turun, sharih, jelas. Tetapi dalam riwayat Imam Muslim yang dari Aisyah, yaitu dengan lafaz dunu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mendekat. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala turun ketika saat, yaitu pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat, lil hisab, untuk melakukan hisab, melakukan perhitungan amalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allahu an-nasa yaumul qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulu man kana ya'budu shay'an falyattabi'hu, barang siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu tersebut. Kemudian wasaqal hadis ila qawlihi, wa yabqa hadhihi al-ummah, dan tersisalah umat ini, umat-umat yang lainnya, ya, dan umat-umat yang menyembah selain Allah maka mereka ikut sesembahan mereka masing-masing, ke kanan, yang ke kiri, dan seterusnya, mengikuti sesembahannya, dan terpisahlah dari umat ini, yaitu mereka orang-orang yang bertauhid, yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fayaquluna, kemudian umat ini mengatakan, hada makanuna hatta ya'tina rabbuna, inilah tempat kami, yaitu yang telah dijanjikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahsyar, hatta ya'tina rabbuna, sampai datang kepada kami Rabb kami. Fa idza jaa rabbuna 'arafna, apabila telah datang Rabb kami, 'arafna, kami telah mengetahuinya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud 'arafna, kami telah mengetahuinya, yaitu mengetahui dari sifat-sifat dan nama-namanya. Di orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya yang telah mereka ketahui di dunia, yang mereka pelajari di dunia. Faya'tihimullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka. Fayaqulu ana rabbukum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaquluna, maka mereka pun menjawab, umat ini, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Fayattabi'unahu, maka mereka pun mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi sayyid, fayatihimullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka. Dalam makna yaitu turun kepada mereka. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala turun menemui atau menampakkan dirinya ke penghuni surga. Hal ini sebagaimana kita telah baca hadis yang panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Jibril yang mendatanginya membawa sebuah cermin yang putih, dan di situ ada titik hitam yang bertanya tentang apa ini? Ini adalah Jumat. Ini adalah Jumat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa dengan Jumat? Apa yang istimewa di dalamnya?" Kemudian Jibril mengatakan, ini merupakan id bagi kalian, bagi engkau, dan bagi umat-umat setelahmu. Kemudian ada apa? Apa keistimewaannya? Kemudian Jibril mengatakan, di situ terdapat kebaikan yang sangat banyak. Di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Dan kalian adalah orang-orang yang terakhir, tetapi kalian adalah orang-orang yang pertama kali nanti di akhir, di yaumil qiyamah, di yaumil akhir, yaitu masuk surga. Umat terakhir, tapi umat yang pertama kali masuk surga. Wa fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun, dan di dalamnya ada satu waktu di dalam Jumat tersebut, tidaklah seorang hamba menyepakati atau bersamaan, yusalli yas'alullah syai'a, yaitu dia salat, yang dimaksud di sini adalah fintidhari salat, dalam menunggu salat, yang ketika menunggu salat di adzan, menunggu salat, yas'alullah, meminta kepada Allah syai'an illa a'tahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberinya. Di sini pertama keutamaan hari Jumat, di situ ada doa mustajab. Yang kedua, keutamaan menunggu waktu salat, bukan menunggu waktu salat, menunggu salat ditegakkan, yang di situ ada waktu yang seorang hamba la yurad, tidak ditolak doanya, terlebih di hari Jumat. Nah, dalam hadis ini Qala berkata Jibril, hadhihi sa'atu takunu yaumul jum'ah. Waktu tersebut berada di hari Jumat. Wa huwa sayyidul ayyam. Dan Jumat itu merupakan sayyidul ayyam. Sayyidnya semua hari, pimpinan hari. Wa nahnu nusammii 'indana yaumul mazid. Dan kami menamainya, ini Jibril di kalangan malaikat menamainya yaitu yaumul mazid. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Wa mal mazid ya Jibril? Apa itu mazid wahai Jibril?" Qala dzalika bi anna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiya. Nah itu sahihnya di sini. Hal ini sudah kita jelaskan di tentang sifatul jannah. Hal itu karena Rabbmu di surga itu menjadikan ada sebuah lembah. Yang lembah itu di setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menata kursi-kursi yang di situ para nabiyyin duduk di atasnya, kemudian mimbar-mimbar orang-orang saleh bersyuhada duduk di atasnya, kemudian kaum muslimin duduk di bukit-bukit tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yahbitu dan kemudian Allah Subhanahu wa taala turun dan menampakkan kepada mereka, turun dan menampakkan kepada mereka sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala turun kepada ahlul jannah di setiap hari Jumat. Nah, kemudian ada beberapa hal yang berkaitan tentang itu, adalah beberapa dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Adapun dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala turun di malam nisfu Sya'ban, maka tidak ada hadis sahih, ya, dalam hal ini. Berkata Syekh Yasin, beliau menukilkan perkataan Al-Qasimi dalam kitabnya Islahul Masajid. Qala ahlul jarh wa ta'dil. Berkata ahlul jarh wa ta'dil, yaitu para ulama hadis, ya, para ulama hadis yang mereka mengetahui penyakit-penyakit hadis, yang ini sahih, yang ini dhaif, yang ini palsu dan seterusnya. Mereka berkata, la yasihu syai'un fi lailatin nisfu min Sya'ban. Tidak ada hadis yang sahih satu pun dalam menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Walaupun di sana ada hadis, satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani yaitu hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, telah turun Rabb kami tabaraka wa ta'ala lailatan nisfu min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li kulli nafsin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap jiwa, illa musyrikin billah, kecuali orang musyrik kepada Allah, wa musyahin, dan orang yang berselisih, orang yang berselisih dengan saudaranya. Hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani, walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini dengan berbagai alasan atau berbagai illah. Kemudian masalah berikutnya tadi adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat an-nuzul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia atau turun turun ke penghuni surga dan turun ke manusia secara seluruhan untuk melakukan hisab pada yaumul qiyamah. Masalah berikutnya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala turun bizatihi dengan zatnya, turun ke langit dunia dengan zatnya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini dengan zatnya. Dan ini tidak ditemukan hadis tentang hal ini. Maka cukup bagi kita mengatakan yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini sudah cukup. Wala naqulu bidatihi, dan kita juga tidak mengatakan bidatihi li'annahu ma warada fil hadis, karena hal itu tidak datang dari dalam hadis, tidak disebutkan. Illa idha ihtija ilaihi, kecuali apabila dibutuhkan. Kecuali apabila dibutuhkan. Bagaimana dibutuhkannya? Seperti apabila ahlul bid'ah mengatakan yanzilu, yang turun itu adalah rahmatullah. Ya, yang turun itu adalah rahmat Allah, bukan Allah yang turun. Nah, ini ahlul bid'ah, mereka ingin mentakwil, ingin memalingkan makna yang hakiki, makna yang sebenarnya. Ingin menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya. Rahmatnya yang turun. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama ya tadi, kita jelaskan bahwasanya yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya, dalam rangka membantah ahlul bid'ah. Dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa taala turun dengan zat-Nya. Kemudian bantahan yang berikutnya, kalau yang turun adalah rahmat Allah, maka bagaimana kita mengartikan hadis fayaqulu, kemudian mengatakan man yad'uni astajibu lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Apakah layak rahmat mengatakan seperti ini? Man yas'aluni fa'utihi, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Kalau rahmah Allah, ini tidak bisa melakukan hal ini. Tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka terbantahlah apa yang mereka takwil. Terbantahlah apa yang mereka palingkan dari makna yang sebenarnya. Itulah penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala an-nuzul. Walaupun di sana ada beberapa hal yang belum disampaikan, tetapi untuk kitab yang ringkas ini cukup sebagai pengenalan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala an-nuzul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yanzilu, turun ila sama'i dunya, ke langit dunia. Untuk itu penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala An-Nuzul dicukupkan, dan kita lanjutkan ke kitab berikutnya.